Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua, birrul walidain, itu adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap umat. Jadi tidak hanya pada umat Islam, pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah mengatakan, wa akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaq, perjanjian yang kuat terhadap bani Israil. Kita tahu bani Israil berarti umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mitsaq yang Allah ambil dari mereka? Alla ta'buduna illallah, untuk kalian itu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti ini mitsaq tentang tauhid. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat sebaik-baiknya, mengupayakan kebaikan kepada kedua orang tua. Maka dari sini, sebagaimana pula dinyatakan oleh Al-Mufassir Syekh Al-Alama As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, bahwa hal tersebut termasuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pada syariat umat-umat yang terdahulu pula. Maka ini merupakan syariat yang tetap dari dulu, menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya tentang al-ihsan, berbuat kebaikan atau al-bir, mengerahkan berbagai macam kebaikan kepada kedua orang tua. Sedikit kita ulangi faedah kemarin, bahwa yang namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu, yang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 3 kali 3 derajat, kemudian baru kepada bapak. Birrul walidain itu ghairu masyrut, tidak dipersyaratkan dengan apapun, tidak dipersyaratkan bahwa kalau kedua orang tuamu baik kepadamu, maka kamu baru berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau kedua orang tuamu tidak berbuat baik kepadamu, maka boleh kamu tidak berbuat baik kepada mereka. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak ada persyaratan tadi. Kenapa? Karena kalaupun dianggap bahwa kedua orang tua itu tidak berbuat baik kepadanya, ketika dia sudah dewasa misalnya, atau ketika dia masih anak-anak misalnya, maka sesungguhnya mereka sudah memiliki jasa yang besar kepada kita. Mereka sudah memiliki jasa yang besar kepada kita, menjadi sebab kita wujud, sebab kita ada di dunia ini adalah dengan kedua orang tua tersebut. Bapak menjadi sebab kita ada di dunia, ibu juga menjadi sebab kita ada di dunia. Bahkan sebelum mengasuh kita pun ya, ibu itu juga memiliki keistimewaan dengan mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita. Itu saja sudah merupakan satu jasa yang sangat besar. Sampai-sampai kemarin kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yajzi waladun walidahu ila yajidahu mamlukan fayastirahu fayatqah. Seorang anak itu tidak akan bisa membalas orang tuanya. Yani tidak akan imbang. Jadi apapun balasan yang dia berikan itu tidak akan imbang. Kecuali kalau dia mendapati orang tuanya dalam kondisi diperbudak, menjadi budak. Setelah itu dia beli dan dia merdekakan. Ini adalah penggambaran tentang sulitnya untuk bisa menandingi jasa orang tua kepada kita. Bahkan kemarin pula ya, ketika Ibnu Umar ditemui oleh seorang dari Yaman yang menggendong ibunya tawaf ya, di Ka'bah. Ketika bertanya kepada Ibnu Umar, aturani jazaituha au jazaituha, apakah menurut anda aku sudah membalas kebaikannya? Qala la, walau bizafrotin wahidah, kata Ibnu Umar, tidak sama sekali. Itu yang kamu lakukan itu kalau dibandingkan dengan satu hentakan nafas ibumu ketika melahirkanmu itu masih belum imbang. Demikian disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka di situ juga ada fadilah bagi wanita yang memiliki banyak anak. Walau bisa protein wahidah, walaupun dengan satu hentakan, yakni indal makhot itu saat dia melahirkan. Situ ada fadilah, keutamaan, pahala yang sangat besar bagi para wanita ketika dia melahirkan anaknya. Lebih-lebih lagi kalau banyak anak, begitu. Bahagia. Makanya birrul walidain itu juga menjadi sebab seseorang dia masuk surga. Di hadis yang terakhir kita bacakan dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu, berdebu hidungnya. Yani ibarat atau ungkapan orang Arab untuk mengabarkan tentang celakanya orang ini. Qalu ya Rasulullah man? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa itu yang engkau katakan berdebu hidungnya itu? Qala man adraka walidayhi indal kibar au ahadahuma fadkhalan nar. Orang yang masih menjumpai kedua orang tuanya saat mereka berdua tua, atau menjumpai salah satunya, tapi justru malah masuk neraka. Bisa jadi karena dia tidak birrul walidain, atau bisa jadi karena justru dia uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya. Jadi kalau birrul walidain sebab masuk surga, kalau uquq durhaka kepada orang tua itu sebab masuk neraka. Artinya berbahagialah di saat kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai kedua orang tua kita atau salah satunya saat mereka usia tua, saat mereka di usia senja. Maka sangat miris ya, ironis sekali kalau kita bilang di sebagian kasus di saat mereka merawat orang tuanya yang sebenarnya kalau semakin lama itu semakin banyak pahalanya, justru tidak sabar. Justru tidak sabar mengundang orang untuk membacakan Al-Quran kepada orang tuanya yang sakit dengan tujuan bukan karena segera sembuh, tapi dengan tujuan agar cepat meninggal, agar meninggalnya mudah. Subhanallah. Dulu orang tuanya merawat dia ketika kecil, saat dia kecil sakit itu orang tua merawatnya dengan harapan masih hidup, agar si anak ini masih hidup. Apapun ya, sama kayak kita kalau kita merawat anak kita ya, kadang anak kita sakit, kita ikut merasakan sakit ya. Kita sehat tapi karena anak gak doyan makan, gara-gara sakit kita juga jadi gak doyan makan, saking sedihnya kita terhadap sakitnya anaknya. Apapun akan diusahakan agar si anak ini tetap hidup, tapi malah justru betapa ironinya ketika si anak ini ganti merawat orang tuanya yang sudah tua, dia malah berharap untuk segera berpisah dengan orang tuanya, untuk segera meninggal orang tuanya, untuk segera dia tidak terbebani dengan perawatan tersebut. Subhanallah, persis seperti yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Persis. Ketika datang seseorang kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan mengatakan, sesungguhnya aku punggungku ini menjadi tunggangan orang tuaku yang sudah tua ini, dia kemana saja aku gendong, kemana saja aku hantar, punggungku ini sudah menjadi tunggangannya, aku yang mengantarkannya dengan aku gendong. Dia berkata kepada Umar, apakah aku sudah membalas kebaikan orang tuaku? Kata Umar bin Khattab, la, tidak. Innaha kanat taf'alu dzalika wa hiya raghibatun fi hayatika. Dulu ibumu itu juga melakukan yang sama, merawatmu, menggendongmu. Kalau kamu sakit juga dia rawat, dia gendong. Dalam keadaan ibumu itu sangat bersemangat untuk kamu tetap hidup. Wa anta taf'alu dzalika wa anta raghibun fi firaqiha. Tapi kamu sekarang berbuat seperti itu dalam kondisi kamu berharap untuk segera berpisah dengannya. Demikian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa Allah azza wa jalla nas'al, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta, memberikan taufik kepada kita untuk bersemangat di dalam merawat kedua orang tua kita, di dalam kita membalas jasa orang tua kita. Sebagaimana tadi kita nyatakan ya, menunjukkan tentang besarnya amalan birrul walidain, amalan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat itu bahkan sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa id akhadna min mitsaq bani Israil alla ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah saat kami mengambil perjanjian dari Bani Israil untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, yakni tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak berbuat kekafiran kepada Allah. Yang kedua juga sama urutannya, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Sama seperti kita. Kalau kita ayatnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Babil walidaini sama. Allah nyatakan bagi kita wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu qada yakni memutuskan, atau qada bermakna wasa mewasiatkan, atau qada itu bermakna amara memerintahkan, memutuskan, mewasiatkan dan memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Terus yang kedua sama, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat sebaik-baiknya, mengupayakan segala kebaikan kepada kedua orang tua. Nah, di antara upaya kebaikan kita kepada kedua orang tua itu adalah doa. Jadi jangan sampai kemudian kita lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Ketika mereka masih hidup, mereka butuh kepada doa kita. Ketika mereka masih, ketika sudah meninggal, lebih butuh lagi kepada doa kita. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak putus dengan meninggalnya orang tua. Tidak putus dengan meninggalnya orang tua. Setidaknya kita sangat hafal doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah wahai Rabbku, ighfirli, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, warhamhuma dan rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mentarbiyah, mendidik aku saat aku masih kecil. Tarbiyah itu tidak hanya didikan secara omongan itu. Di antara tarbiyah itu ketika orang tua memberi makan, memberi minum, memberi papan, memberi sandang, itu juga tarbiyah. Masuk di dalam tarbiyah orang tua kita kepada kita. Nah, sekali lagi ya, karena birrul walidain itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat gitu ya. Tanpa syarat. Maka sebaik mungkin kita berbuat baik kepada kedua orang tua, hatta kedua orang tua tersebut memaksa kita untuk kufur, untuk syirik kepada Allah. Kita enggak boleh taat kata Allah, tapi kalau dalam masalah dunia tetap baik. Makan tetap ngasih, hadiah tetap ngasih, butuh bantuan untuk memperbaiki rumah, kita mampu, kita bantu. Wahai kata, nah, jangan lupa untuk tetap mendoakan mereka. Disebutkan selanjutnya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bagaimana kalau kondisinya orang tua ini tidak beragama Islam. Qala bab la yastaghfiru li abihil musyrikin. Bab bahwa di dalam Islam itu tidak boleh memintakan ampunan dosa bagi bapaknya yang musyrik, yang tidak Islam, meninggal dalam kondisi tidak Islam. Ali bin Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, fi qoulihi azza wa jal, tentang ucapan Allah azza wajal, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Ketika orang tuamu mencapai usia tua di sisimu, yakni kamu mendapati orang tuamu ketika sudah tua, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uff, maka jangan kamu mengucapkan uff kepada mereka. Uff itu yakni ucapan yang menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap orang tuanya. Kalau kita kayak gitu, Tidak boleh, tidak adab kalau sama orang tua seperti itu. Ini kan seperti sesuatu yang ringan ya. Tidak adab itu. Nah, yang ringan uf itu kalau di orang Arab itu penampakan ketidaksetujuan yang paling ringan. Nah, kalau yang paling ringan saja enggak boleh, apalagi yang lebih berat dari itu, sampai dia celah orang tuanya. Bapak ini memang enggak boleh. Ibu itu memang aduh enggak boleh. Subhanallah. Dosa. Dosa besar ketika seseorang dia bertindak tidak sopan seperti itu kepada kedua orang tuanya atau salah satunya sampai membuat mereka menangis bahkan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana hunaka akhaffu min uff lanahallahu anhu." Kalau seandainya ada yang lebih ringan daripada ucapan uf, uf gitu. Gitu ya. Enggak setuju gitu. Kalau seandainya ada yang lebih ringan daripada itu, niscaya Allah juga akan melarangnya, kata Ali bin Abi Thalib. Artinya sudah tidak ada yang lebih rendah lagi darinya. Apalagi sampai mencela. Bahkan di antara mereka ada yang memukul orang tuanya. Enggak terbayang kadang. Sampai memukul orang tuanya. Ila qawlihi, sampai kepada ucapan Allah SWT, kama rabbayani shaghira, seperti kita singgung tadi, sebagaimana yakni ya Allah ampunilah keduanya sebagaimana keduanya mentarbiah aku saat aku masih kecil. Nah, istighfar ini kan sifatnya umum. Itu kan baik orang tuanya itu muslim ataupun non muslim. Kata Ibnu Abbas, "Fanasakhadhal ayatul lati fi bara'ah." Hukum keumuman tadi baik muslim ataupun non muslim itu kita disuruh untuk memintakan ampunan dosa bagi kedua orang tua, itu dinasah dihapus hukumnya. Maksudnya ada yang dihapus sebagiannya di dalam surat Bara'ah, yakni surat At-Taubah. Kata Allah, "Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan dosa bagi orang-orang musyrik. Yang namanya musyrik, dosa besar, dosa syirik itu harus mereka taubat. Harus mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itu. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka ini orang-orang yang terdekat kerabat. Mimba di matabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka ashabul jahim, para penduduk neraka. Maksudnya kalau ternyata terbukti akhirnya mereka itu meninggal dalam kondisi kafir, ya, tidak boleh untuk kemudian istighfar bagi mereka. Tidak boleh. Memintakan ampun kepada mereka. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ini sanadnya hasan. Jadi perintah untuk kita itu memintakan ampun, ampunan dosa kepada orang tua itu ketika orang tuanya muslim. Tapi kalau orang tuanya meninggal dalam kondisi kafir, tidak boleh untuk memintakan ampunan dosa bagi mereka. Nah, bagaimana kalau orang tuanya kafir tapi masih hidup? Kalau orang tuanya kafir tapi masih hidup, maka doakan untuk mendapatkan hidayah Islam. Doakan. Qala babu birril walidi al musyrik. Bab tentang birrul walid, yakni berbuat baik kepada orang tua yang musyrik, berarti ini yang masih hidup. An Sa'd ibn Abi Waqqas qala dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'd bin Abi Waqqas itu termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Di sebuah riwayat dikatakan Sa'diu Sabah, Sa'diu Sabah itu nomor 7 dia masuk Islam setelah Abu Bakar, kalau dari kalangan laki-laki Khadijah, Ali bin Abi Thalib gitu ya. Dan seterusnya sampai yang nomor 7 itu Sa'd bin Abi Waqqas, Zaid bin Haritha. Kata Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, nazalat fi arba'u ayat min kitabillah ta'ala. Turun tentang aku 4 ayat di dalam kitabullah. Jadi sababun nuzulnya itu kejadian yang terjadi pada dia. Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dulu ibuku pernah bersumpah dia tidak akan makan, dia tidak akan minum sampai aku berpisah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini enggak masuk Islam, suruh murtad. Gitu. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal menurunkan ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuthihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Di dalam surat Luqman ayat 15. Ini yang pertama. Kata Allah azza wa jal, kalau keduanya jahada, kamu jahada itu benar-benar menekan, benar-benar mendesak, mengusahakan, mengupayakan untuk kamu berbuat syirik kepadaku, dan itu tidak ada ilmunya bagimu. Syirik itu nggak punya dalil maksudnya. Yang kita perlu ingat, malah syirik di ilmu itu, yang namanya syirik itu nggak punya dalil. Kalau nyomot ayat, nyomot hadis, itu mesti bukan dalil bagi mereka. Fala tuti'huma, kata Allah, maka jangan kamu taati keduanya. Tapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli keduanya dengan baik dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia tetap dipergauli dengan baik. Ketemu ya disapa. Bahkan kita juga masih menziarahi dia. Kalau kodoro misalnya orang tuanya masih musyrik, belum Islam, tetap ya. Hanya saja kan tidak boleh memulai mengucapkan salam, itu saja. Tapi kalau menanyakan kabar misalnya bagaimana, sehat, boleh. Itu boleh. Jadi membuka sapaan dulu itu sesuatu yang dibolehkan. Dalnya adalah hadis Nabi SAW ketika beliau mengunjungi Abu Thalib. Beliau yang mulai dulu, ya am kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Berarti beliau yang membuka dulu, tapi tidak mengucapkan salam. Nah, ini ada kisahnya. Jadi saat Nabi Waqqas itu dia masuk Islam ya, dalam kondisi ibunya masih musyrik. Dia masih muda ketika itu, sekitar usia 19-an tahun. Ketika dia masuk Islam, ibunya dengar. Maka ibunya kemudian bersumpah itu tadi, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sampai kamu mau murtad meninggalkan agamanya Muhammad. Bayangkan, kalau yang mendesak kita itu bukan ibu, mungkin lebih ringan. Sebelumnya, sebelum dia mendengar dakwahnya Nabi Muhammad SAW, Sa'd bin Abi Waqqas ini terkenal baron bi ummi, seorang anak yang begitu taat, begitu tunduk kepada ibunya, begitu baik kepada ibunya. Ini Sa'd bin Abi Waqqas ini sebelum dia masuk Islam. Nah, makanya ya, ibunya ini mencoba untuk mengancam dia. Kalau kamu gak mau keluar dari agamanya Muhammad, maka aku tidak akan makan dan minum sampai pun aku mati, sehingga kamu akan dicela oleh manusia. Begitu kata ibu. Kalau kita tidak terbimbing dengan iman dan sunnah, mungkin atidiyah modelnya model main perasaan. Tapi seorang mukmin itu yang mendahulukan cinta dia kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Berlangsung sehari semalam, sampai besoknya ibunya itu sudah mulai lemah. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, ya, ketika sebelumnya sudah melarang ibunya, ya umilah tafa'al, ya, jangan dikerjakan, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Islam. Aku tidak akan pernah meninggalkan agama Islam. Tapi ternyata ibunya melakukan itu tadi. Apa istilahnya? Boikot, ya. Memboikot Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas. Ketika sudah melemah ibunya, maka Sa'd bin Abi Waqqas ini mendatangi ibunya lagi. Dia menyatakan, ya ummi, wahai ibuku, kalau seandainya kamu itu punya 1000 nyawa, kemudian satu persatu keluar dari dirimu, aku tidak akan meninggalkan agama Islam. Maka ketika melihat keteguhan Sa'd bin Abi Waqqas ini, ya, berhentilah ibunya dari boikotnya itu tadi. Bahkan apa ibrohnya bagi kita? Ya kalau untuk menjalani sunnah yang wajib itu jalani saja. Jalani saja. Orang itu kalau sudah melihat keteguhan kita menjalani sunnah Nabi SAW, biru, ya, maka semoga dia mendapatkan hidayah. Dia juga akan mengalah nantinya. Kalau ini perkara yang wajib, yang gak bisa ditinggalkan lagi. Itu kisah Sa'd bin Abi Waqqas. Itu ayat yang pertama. Kata beliau, wasaniyah, ayat yang kedua yang turun tentang saya, inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani, aku pernah mengambil sebuah pedang, yakni di harta ghanimah, yang menakjubkanku. Aku sangat suka pedang tersebut dari harta rampasan perang. Fakultu, aku pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habli hadha, habli hadha, berikan pedang ini kepadaku. Dia minta. Panazalat, maka kemudian turun ayat, yas'alunaka anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha waslihu dzata bainikum. Nah, seterusnya. Nah, ini di awal surat Al-Anfal. Mereka menanyai tentangmu, tentang Al-Anfal, yang di harta-harta rampasan pesan perang. Itu nanti yang membagikan, yang berat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak asal ngambil. Wasalisah, ayat yang ketiga, inni maridtu, sungguh aku dulu pernah sakit. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjengukku. Fakultu, ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, inni uridu an uqassima mali, aku ini ingin untuk membagi-bagikan hartaku. Apa ulti binis, di riwayat yang lain dikatakan, dan tidak aku miliki anak kecuali satu perempuan gitu. Ini yang saya ingat. Apakah boleh untuk aku mewasiatkan setengah hartaku, yakni aku infakkan fisabilillah? Kan anaknya kan perempuan satu, itu kan, ya, perempuan satu itu kan setengah di harta warisan. Terus dia ingin yang setengahnya untuk amalanku, aku wasikan saja. Tapi ini dalam kondisi dia sudah sakit. Faqala la, Nabi mengatakan, la, jangan. Kenapa? Karena orang yang sakit, ya, apalagi sakit yang hampir-hampir tidak diharapkan kesembuhannya, ya, maka di situ itu sudah hampir terkena, ya, kaitan dengan waris. Sudah hampir terkena kaitan dengan waris. Nah, kata Nabi SAW, lah, tidak. Fakultu asturut, aku berkata, bagaimana kalau sepertiga? yang aku wasiatkan. Kalau wasiatkan jadi amalanku, yang sisanya untuk ahli waris. Pasak kata, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Gitu. Maka nasulutu ba'dahu jaizan. Maka setelah itu wasiat dengan jumlah sepertiga itu boleh. Nah, jadi paling banyaknya kalau untuk diwasiatkan ya, dari orang yang tidak meninggal itu adalah sepertiga saja, sepertiga hartanya. Nah, di riwayat yang lain Nabi mengatakan as-sulus was-sulutu katsir. Sepertiga, silakan. Tapi sepertiga itu pun juga sudah banyak. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga. Nah, jadi tentang wasiat. Warabi'ah. Yang keempat, inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Dulu, yakni sebelum diharamkannya khamr, aku pernah minum khamr bersama sekelompok orang Ansar. Jadi sebelum diharamkan. Fadaraba rajulun minhum anti bilahyai jamal. Maka salah seorang dari mereka ya, karena sedang mabuk gitu, memukul hidungku ya, ketika kita sampai di daerah yang disebut lahyai jamal. Lahyai jamal itu tulang rahang unta gitu kalau secara bahasanya, tapi itu sebutan untuk daerah lahyai jamal. Dia sang mabuk, dia pukul hidungku berbaan fir. Fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jal tahrimal khomri. Kemudian Allah azza wa jal menurunkan pengharaman khomr. Karena orang itu sudah hilang akal, subhanallah ya, dia akan melakukan hal-hal yang ketika dia sadar pun dia malu sebenarnya. Ya, dia sadar dia juga malu. Yang kalau seandainya dia sadar, dia juga akan dihukum dengannya. An Asma binti Abi Bakrin qalat. Dari Asma binti Abi Bakrin dia berkata, atatni ummi raghibatun atau raghibatan. Raghibatan. Ibuku mendatangiku dengan bersemangat, yakni bersemangat untuk bertemu denganku. Ibu ini, subhanallah. Ya, kondisinya kedua masih musyrik ketika itu. Fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika beliau masih hidup. Fa sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam apa asiluha? Maka aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa asiluha? Apakah aku akan yakni menyambung hubungan dengannya, yakni silaturahim dengannya? Qala na'am. Nabi SAW menjawab iya. Hatta ibumu itu masih musyrikah begitu, kamu tetap harus silaturahim dengannya. Qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah rahimahullah, perawinya menyatakan fa'anzalallahu azza wa jalla fiha, Allah azza wa jalla menurunkan tentangnya, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Ada di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 Allah mengatakan bahwa Allah tidak melarang kalian tentang orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian dalam masalah agama. Jadi tetap untuk berbuat baik kepada mereka. Lalu subhanallah. Lah sekarang kalau dalam kondisi orang tua musyrik saja, Nabi SAW masih memerintahkan untuk silaturahim dengannya. Bagaimana kalau keadaan orang tua kita itu jelas-jelas masih musyrik? Pengen datang ke kita, ditolak, aduh sibuk. Pengen kita datang ke sana, kita tolak, aduh masih sibuk, padahal mampu dia, tapi malas saja. Karena seperti itu yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan terkadang kalau kita paham ya, mungkin kondisi orang tua masing-masing berbeda-beda. Kadang ada sebagian orang tua yang ketika mau terang-terangan sama anaknya itu enggak nyampe gitu, enggak kuat. dia membicarakan sesuatu mungkin tentang dirinya, padahal sebenarnya dia pengen ketemu sama anaknya, hanya pengen ketemu sama anaknya. Kadang ada orang tua yang sampai memiliki perasaan seperti itu, sayangnya kepada anaknya. Kalau antum perhatikan, bahkan mungkin sebagian antum mengalami, sampai pun kita sudah berumur, sampai pun kita sudah memiliki anak, atau sebagian dari kita memiliki anak gitu, karena orang tua itu dulu ketika kita kecil biasa ngasih uang saku, itu masih saja pengen nyelipkan uang saku ke kita. Kenapa? Ya itu mungkin kepuasan dia seperti itu. Ini walaupun anak saya sudah besar, sudah sukses dunianya, sudah kaya raya, tapi ini tetap anakku. Kebiasaan dulu kita kecil, ketika mau sekolah dikasih uang saku, merasa bahagia dengan uang yang mungkin sekarang bagi anaknya ini gak ada apa-apanya nilainya, tidak bernilai apa-apa bagi dia yang kaya raya ini. Sampai sebegitu sayangnya orang tua sama kita. Maka ya, pandai-pandailah dalam kita memanfaatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tunjukkan rasa sayang. Sudahlah, sekarang kalau orang tua itu mau apa, mau marah sama kita, mau gak setuju, sabari saja sudah. Jangan pernah membalas dan menjawab marahnya. Biarkan marahnya, nanti kalau sudah reda baru jelaskan baik-baik. Kalau masih marah ya sudah, dia tetap orang tua kita. Tundukkan kepala gitu, tundukkan sayapmu, jangan merasa lebih tinggi dibandingkan orang tua. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah an ibni Umar qala, dari Ibnu Umar dia berkata, ra'a Umaru radhiyallahu anhu hullatan siyara. Umar radhiyallahu anhu itu melihat ada hullah. Hullah itu izar dan rida, sebagaimana ini sering kita lewati. Izar itu setengah badan ke bawah, itu pakaiannya. Kalau rida itu yang setengah badan ke atas. Nah, gabungan dari keduanya namanya hullah. Siyara, siyara itu dia seperti burdah yang ada sutranya. Tuba, tuba diperjualbelikan. Faqala ya Rasulullah, maka Umar berkata, wahai Rasulullah, ibta' hadhihi falbazha yaumal jum'ah. Wahai Rasulullah, beli saja kain ini, kemudian bisa kamu pakai, bisa anda pakai nanti dari Jum'at. Wa idza ja'aka al-wufud, dan nanti kalau ada datang utusan-utusan dari daerah-daerah, dari kabilah-kabilah, kau temui mereka dengan pakaian ini pakaian yang kelihatan bagus gitu. Apalagi ada sutranya. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Sesungguhnya yang memakai pakaian ini, yakni pakaian sutra itu tadi, atau ada sutranya, adalah orang yang tidak akan memiliki bagian di akhirat. Yakni diancam dia tidak akan masuk surga. Tentu yang dimaksud adalah para lelaki. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min habi hulal. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, setelah itu ya, setelah kejadian itu tadi, beliau diberi beberapa hulah gitu. Atau wallah alam ini dari harta ghanimah mendapatkan beberapa hulah. Arsala ila Umar bihullatin. Kemudian Nabi SAW mengutuskan untuk dikirim ini satu hullah ini, satu set hullah ini kepada Umar. Faqala, maka Umar berkata, kaifa albasuha? Waqad qulta fiha ma qulta? Wahai Rasulullah, bagaimana aku akan memakainya? Gitu. Padahal engkau sudah berkata tentangnya, apa yang sudah engkau katakan? Yakni kalau pakai ini nanti tidak mendapatkan bagian di akhirat. Qala, maka Nabi mengatakan, inni lam u'tikaha litalbisaha. Aku ini memberimu khullah tersebut bukan untuk kamu pakai. Walakin tabi'uha au taksuha. Tapi untuk kamu jual lagi silakan, atau untuk kamu pakaikan kepada orang lain. Untuk kamu pakaikan kepada orang lain. Nah, ya tidak dilarang untuk istrinya misalnya wanita, kan tidak dilarang memakai sutra. Fa arsala biha Umaru ila akin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Maka kemudian Umar, ya, dia mengirim khullah tersebut kepada salah seorang saudaranya di Makkah. Qabla an yuslim, sebelum saudaranya tadi masuk Islam. Sebelum saudaranya tadi masuk Islam. Jadi apa yang dimaksud Imam Bukhari dengan hadis ini? Judul babnya tadi Birrul Walidi Al Musyrik. Nah, paham ya? Berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Lah ini berarti maksudnya memberi hadiah kepada orang musyrik itu perkara yang boleh. Memberi hadiah kepada orang kafir perkara yang boleh. Apalagi kalau dia itu ternyata orang tuanya. Ya. Tetap ya. Apalagi orang tuanya, orang tua itu dia memiliki hak yang lebih dibandingkan dengan saudara. Dia beri hadiah kepada orang tuanya yang masih musyrik atau masih kafir tadi. Nah, dan itu termasuk bir. Ya. Maksudnya kalau termasuk bir, Anda dapat pahala. Mungkin terkadang muncul pertanyaan dari seseorang, ya, ketika qadarullah orang tuanya belum muslim, masih kafir. Kemudian dia bertanya-tanya, kalau saya kasih hadiah kepada orang tua saya yang kafir ini, saya dapat pahala enggak ya? Paham ya? Jawabannya, dapat. Masih dapat pahala. Karena Allah menyatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya tentang masalah dunia dengan baik. Dan kalau Allah memerintahkan itu minimalnya, itu adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan asal dari perintah itu kan wajib. Jadi perintah itu adalah wajib. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada orang tuanya yang masih musyrik, masih kafir, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bab la yasubbu walidayhi. Jangan seseorang itu mencela kedua orang tuanya atau mencaci kedua orang tuanya. An Abdillah ibn Amr qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Minal kaba'ir an yastuma ar-rajul walidayh." Di antara dosa besar itu adalah seseorang dia mencaci kedua orang tuanya. Faqalu, maka mereka berkata, "Kaifa yastum?" Heran. Ya kayak kemarin kita sampaikan, enggak terbayang kalau bagi orang dahulu itu kok ada anak yang mencaci orang tuanya. Bagaimana anak itu mencaci orang tuanya? Qala, Nabi mengatakan, "Yastumur rajula fa yastumma abahu wa ummah." Dia mencaci seseorang, orang tadi membalas mencaci bapak dan ibunya. Mencaci bapak dan ibunya. Karena orang ketika sudah marah saling saut menyaut, ya. Bahkan mungkin umpatan-umpatan mereka saling menjatuhkan. Sampai kalau belum puas dia menjatuhkan lawannya ini, dia jatuhkan pula orang tuanya. Kamu ini memang anak orang begini, kamu ini memang anaknya orang begitu, yang dilucukan yang jelek gitu. Itu mencela kedua orang tuanya. Nah, ketika menjadi sebab ketika menjadi sebab orang tuanya dicela orang lain, ya, gara-gara dia mencela, maka dosa itu dinisbatkan kepada dia. Dosa tadi dinisbatkan kepada dia. Dia berdosa. Ya, ini dosanya seperti kalau dia mencela langsung orang tuanya. Dosanya seperti kalau dia langsung mencela orang tuanya. Walaupun yang mengucapkan lawan bicaranya. An Abdullah bin Amr bin Al-As qala, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, minal kabair indallahi ta'ala an yastasib barrajulu liwalidih. Sama maknanya. Termasuk dari dosa besar di sisi Allah Ta'ala adalah seseorang dia mendatangkan sab, mendatangkan celaan, cacian bagi orang tuanya. Mendatangkan celaan dan cacian bagi orang tuanya. Seperti tadi. Nah. Qala bab uqubati uquqil walidain, bab tentang hukuman sikap durhaka kepada kedua orang tua. An Abi Bakr ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Bakr radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila li sahibihi aw yu'ajjala li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yudzakuru lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Kata Nabi SAW, tidak ada satu dosa pun yang lebih layak untuk hukuman itu disegerakan bagi pelakunya. Tidak ada satu dosa pun yang hukumannya lebih layak untuk disegerakan bagi pelakunya, ditambah dengan yang hukuman masih disimpan bagi dia nanti, yakni di akhirat, minal baghi wa qati'atir rahim, dibandingkan sikap al-baghyu, kejam melampaui batas, itu zalim, kedzaliman maksudnya, wa qati'atir rahim, dan memutus silaturahim. Ar-rahim yakni rahim, rahim ibu maksudnya. Kalau dia memutus rahim hubungan anak orang tua seperti itu termasuk dari kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Hukumannya double, ya. Double hukumannya di dunia dan di akhirat. Nah, segera bertobat dan meminta maaf kepada kedua orang tua seandainya dulu pernah berbuat seperti itu. Kita itu kalau sama orang lain saja kita itu minta maaf itu. Kita merasa bersalah kepada teman kita, merasa bersalah kepada tetangga kita, kita merasa enggak enak. Waduh, subhanallah, minta maafnya itu terkadang sampai diulang-ulang, sampai dia mendengar, iya saya maafkan. Ngejar itu sampai mendengar, iya saya maafkan. Tapi saat dia berbuat salah kepada kedua orang tuanya, tidak ada upaya sekeras itu. Subhanallah, padahal hak orang tua itu jauh lebih tinggi dibandingkan tetangganya. Hak orang tuanya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ikhwannya, dengan saudaranya, temannya. Kenapa sangat merasa bersalah, meminta maaf dengan sungguh-sungguh, bilang, sudah WA, ketemu, ngomong lagi, minta maaf. Tapi kalau sama orang tuanya, dia tidak lakukan seperti itu. Nasrullah salam. Qala babu da'wati al-walidain, bab tentang doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Jadi bukan berdoa kepada kedua orang tua, tapi doanya kedua orang tua. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talatu da'awatin mustajabat lahun. Ada tiga doa yang mustajab, yakni akan diijabahi oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. La syakka fihinna, bahkan tidak ada keraguan tentang mustajabnya. Da'watul mazlum. Yang pertama, doanya orang yang terzolimi. Di dalam hadisnya dikatakan wa in kana kafiron, walaupun yang dizalimi itu orang kafir. Walaupun dizalimi ada orang kafir. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang safar. Jadi kalau sedang safar itu manfaatkan untuk berdoa. Itu waktu yang mustajab. Wa da'watul walidai ala waladihima, dan doa kedua orang tua atas anaknya. Kalau atas anaknya itu maksudnya mendoakan kejelekan. Ya, ini dalam kondisi orang tuanya benar, anaknya salah. Kemudian sampai dia berdoa kejelekan bagi anaknya, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita, kita dalam posisi orang tua terhadap anak itu hati-hati. Jangan sampai saking marahnya dia berdoa yang jelek bagi anaknya. Hati-hati. Sampai pun marah itu usahakan untuk doa itu tetap baik gitu. Allah yahdi misalnya. Semoga Allah memberimu hidayah gitu. Jadi jangan sampai kemudian saking marahnya, kesalnya dia kepadanya, doanya jelek. Subhanallah. Justru berdoa yang baik. Juga ketika dizalimi, ya, ketika dizalimi, tentu yang lebih tinggi tingkatannya adalah dia justru mendoakan agar yang mendzalimi dapat hidayah. Itu tingkatan yang tertinggi. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah ke Thaif, ya, tidak diterima dakwahnya, malah justru dilempari batu sampai berdarah kakinya. Mazlum Nabi SAW. Dizalimi beliau, datang malakul jabal, datang malaikat gunung yang disuruh oleh Allah SWT menawarkan ke Nabi SAW. Dan Allah tahu apa pilihan Nabi, tapi untuk bukti kepada kita, menawarkan kepada Rasulullah SAW, in aratta, kalau kamu mau, an utob biko alaihum, untuk aku menimpakan di atas mereka al jabalain, kedua gunung itu, fa'altu, aku akan kerjakan. Aku timpahkan saja gunung kepada mereka, aku kerjakan. Tapi Nabi SAW mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wala yushirku bi syai'an. Bahkan aku justru berharap untuk Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Subhanallah. Kalau kita beda secara tabiat, ya, dizalimi misalnya, mau ngaji dihalangi misalnya, keluar doanya jelek-jelek. Tapi ingat, ini loh contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap berusaha untuk menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini. Ya, kajian kita pada sore hari ini, semoga Allah SWT benar-benar mempermudah bagi kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dengar. Kalau tidak dihitung, mungkin ilmu yang kita dengar itu sudah banyak gitu. Tapi berapa yang kita amalkan? Berapa yang kita amalkan? Nasrullah taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassabat ala dinihi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا. نعم. Ini pertanyaan tentang seperti yang dikenal kalimat di masyarakat, sebagian masyarakat, bahwa harta anak adalah harta orang tua. maka kita katakan ini perkara yang benar. Ini perkara yang benar berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika datang seseorang dia mengeluhkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna abi ijtaha mali, wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku itu menghabiskan hartaku. Bayangkan, ijtaha itu sana istaksola itu kalau kita nyabut tumbuhan itu seakar-akarnya. Ibaratnya itu kalau nyabut tumbuhan sampai ke akar-akarnya dicabut semua, itu istaksola namanya. Nah, istaha itu istaksola. Wa Rasulullah, ini bapakku istaha mali, dia mencabut seluruh hartaku yang dia pakai seluruh hartaku. Karena memang bapaknya butuh gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang ini, ya, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Dijelaskan oleh sebagian ulama, yang dimaksud adalah boleh untuk seorang bapak itu dia ngambil harta anaknya ketika dia memang hajah, punya kebutuhan. Yang kedua, tidak menjadikan madarat bagi anaknya. Anaknya kaya kok ini, ya. Siapa yang beli pakaian untuk sholat misalnya, atau siapa yang beli pakaian untuk sehari-hari misalnya, karena dia butuh misalnya. Apa sih? Lagian bagi kita sih anak, ya. Aduh, kalau kita bisa ngapain sih kita halangi gitu. Silakan. Kalau kita mampu nih, ya. Dulu saja bisa jadi ketika kita butuh sesuatu tuh orang tua sampai hutang-hutang untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, di saat Anda kemudian diberi kemudahan harta, masa sih mau dihalangnya seperti ini? Lagi pula kalau itu dirasakan akhirnya diambil orang oleh orang tua, itu tidak mengurangi rezeki kita. Nabi SAW mengatakan apa? Mana kosong sodakotun min mal? Ya, namanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Artinya, ya memang itu rezekimu. Kalau saya sampai meninggal itu di apa namanya, ditadirkan Allah merasakan sekian rezeki gitu, ya, itu yang dipakai orang tua itu tidak mengurangi yang sekian ini tadi. Hanya mungkin ketika orang itu diambil hartanya, kadang kemudian dia jadi gusar, kadang ilmu itu jadi lupa. Yang dia pandang itu yang diambil saja gitu. Yang masih di kantongnya, yang masih di rekeningnya, yang masih dalam bentuk mobilnya, masih dalam bentuk sepeda motornya, mungkin dia masih punya simpanan emas ya, yang lihat itu. Itu yang juga diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala menyatakan khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka, bukan semuanya. Zakat pun, ya, yang wajib itu cuma sebagian dari harta kita. Berapa persen sih zakat? 50%? Berapa coba? Nah, apal semua, ya. Apal semua 2,5%. 2,5% itu kalau dari 85 gram emas seberapa sih? Emas 24 karat loh, ya. Kalau taruhlah 900 sekian gitu, ya. 200 sekian, 900 ribu kan sekian gitu. Ya, berapa sekarang harganya saya enggak tahu ini. Enggak ada ahlinya di sini malah. Oh, harus pakai kalkulator gitu. Terus yang hampir 1 juta ini dikalikan 85 kan. Kali 85. Terus diambil 2,5%. 2,5%. Tapi orang itu terkadang merasa sayang, kenapa? Karena yang dilihat itu yang dia kasih, bukan yang masih tersisa di miliknya. Paham ya? Jadi merasa berat gitu ketika sedekah itu, aduh, sedekah kok 100 ribu ya? Padahal yang di kantongnya itu, ya, itu baru di kantongnya, belum di rekeningnya, belum di simpanannya, belum di... Tidaklah Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin jarang. Saya juga belum lama dapat Alhamdulillah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang untuk sombong kecuali pada dua hal. Untuk dia berlagak sombong itu kecuali pada dua hal. Jadi sombong itu terkadang tidak mengurangi keikhlasan, itu maksudnya. Yang pertama, indal harb, yakni ketika perang gitu. Ketika perang berhadapan dengan pasukan kufar, boleh dia mengatakan mereka itu orang-orang yang lemah. Kita ini orang-orang yang kuat, boleh seperti itu. Makanya ketika Abu Dujanah, ya kan? Abu Dujanah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika menawarkan pedang, man akhadahu bihaqqih? Siapa yang akan mengambil pedangku ini tapi dengan menunaikan haknya? Abu Dujanah ngambil itu sambil berlagak jalannya itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha lamisyatun abghadaha Allah illa fi hadhil halah. Itu cara jalan yang Allah murkai kecuali di kondisi seperti ini. Kenapa? Karena perang itu butuh hati yang besar. Butuh untuk kita itu besarkan teman-teman kita hatinya pula. Jangan kemudian aduh kita kayak gini. Kita kalah olahraga sama mereka ini, kan? Nah, tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kesombongan di saat sedekah. Kenapa? Misalnya, ayo ini ada tahun ini untuk kita bangun masjid, untuk kita bangun madrasah gitu. Nah, 500.000. Ditunjukkan tujuan lain. Nah, 500.000. Kurang tak tambahin 600. Loh. Boleh ini. Di dalam secara hadis ini dikatakan kenapa? Karena orang yang sombong ketika seperti itu, ya, maksudnya itu menunjukkan gitu. Nih. Itu akan mendorong yang lain. Dan yang kedua, akan menjadikan dia orang yang ketika sedekah itu enggak hitung-hitung sudah. Dia enggak peduli dengan berapa yang dia keluarkan gitu. Itu di antara secara hadis. Dia nggak akan peduli dengan berapapun yang dia keluarkan, gitu. 300, oh masya Allah, oh tambah 500, tambah masya Allah yang satu, 100. Itu. Pernah dengar? Nah, agak. Baru kalau itu. Ada yang lain? Pertanyaan? Ya. Nah, kedudukan bapak tiri tentu tidak sama dengan bapak kandung. Jadi birrul walidain yang jelas dimaksud di dalam ayat maupun dalam hadis itu adalah bapak dan ibu kandung. Begitu. Tapi kalau dia bapak tiri, ya tentu kita tetap, ya, berbuat baik kepadanya. Tetap kita berbuat baik kepadanya, walaupun mungkin tingkatannya tetap tidak seperti bapak kandung. Misalnya qadarullah ini, ibunya cerai dengan bapak kandungnya, ya, tidak ngurusi dia bapak kandungnya, ibunya nikah dengan bapak tiri, bapak tirinya baik, tetap, ya, yang lebih berhak dengan birmu, dengan kebaikanmu itu bapak kandungmu tadi. Dekati hatinya. Orang kalau menjauh, kita juga ikut menjauh, kapan bisa dekat? Dia menjauh, kita juga menjauh, nah, kapan bisa dekat? Kalau tadi misalnya bapak kandungnya menjauh, ya kita yang dekati, karena kita sudah tahu ilmunya, kita yang sudah ngaji, ya, dekati. Ini pahala, sama sih mendapati bapak saya hidup, alhamdulillah. Kasih kebaikan, semoga dengan itu juga jadi luluh hatinya. Bahkan mungkin dia akan mendoakan kebaikan bagi kita. Bahkan. Dan yang lain. Antara orang tua dengan suami. Nah, istri lebih taat ke suami atau orang tua begitu? Ya. Seorang wanita ketika belum bersuami, maka kewaliannya adalah milik bapak ibunya. Tapi ketika dia sudah bersuami, maka kewaliannya itu pindah ke suaminya. Makanya taat dia kepada suaminya itu lebih didahulukan dibandingkan taat dia kepada orang tuanya. Makanya Nabi SAW kan mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha aw ta'at balaha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabuha jitti. Kalau wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada siapa? Suami yang Nabi sebutkan. Taat kepada suaminya, maka nanti akan dikatakan kepadanya, silakan masuk ke pintu surga mana yang kamu pilih, silakan. Fadhil. Taatnya kepada suaminya. Nah. Masih ini? Oh, sudah? Ya. Ya. Nah, yakni sedekah itu nanti ketika diatasnamakan orang tua, si anak tetap mendapatkan pahala, tapi yang lebih besar orang tuanya. Kalaupun si anak dia bersedekah tidak mengatasnamakan orang tua, orang tua juga tetap dapat bagiannya, tapi yang lebih besar si anaknya. Paham ya? Nah, dari sisi itu saja. Nah, dari sisi itu. Dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun kepada orang tua, karena nanti dengan itu mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan bagi mayit setelah meninggalnya begitu derajatnya, yakni dengan istighfar si anak. Dengan istighfar si anak. Nah, ini sepertinya sudah hampir jam 6. Insyaallah taala semoga Allah memberikan manfaat kepada kita. Adapun apa yang belum tersampaikan, semoga nanti bisa kita dapatkan di waktu yang lain atau dari pengajar ustaz kita yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.